Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah, wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustuyo, alhamdulillah saat muka kulolan panjenengan setuyo binaringan binten-binten nanugrahan rahmat nikmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sigo kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal dening majelis pengawasan menika. Mugi sanes mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengawasan menika mugi-mugi dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Mugi-mugi dan kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul 'alim. Innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka. Wa 'allimna min ladunka. Ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana. Allahumma iftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Ansur 'alaina. Ansur 'alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wa wassi' fiyya rizqi. Wabarik li fima razaqtani. Wabarik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban. Waj'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Fi qulubi ibadika. Wa azizan. Wa azizan. Fi uyunihim. Waj'alni wajihan. Fi dunya wal akhirah. Wa min al muqarrabin. Wa min al muqarrabin. Ya kathiran nawali. Ya Hasan al Fi'ali. Ya Qa'iman bila zawali. Ya Mu'ti'an bila misali. Salakal hamdu. Wa minnatu. Wa syarafu. Ala kulli hal. Wa humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustoyo, iki sampun dumugi halaman sidak itu. Sidak itu baris kaping 7 saking nginggil sing kitab sing ageng sing kandel halaman 230. Mugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang gegayutan kalih muparingipun Allah utawi pencegahanipun Allah. Dawuhipun ngeten, rubbama aqaka famanaaka warubbama manaaka fa'aqqaka. Rubbama aqqa, sering-sering maringi sapa Allah ka ing sira. Nanging famanaa moko banjur nyegah sapa Allah ka ing sira. Suwalie warubbama manaa lan sering-sering maringi nyegah sapa Allah ka ing sira ning fa'aqqa. Moko banjur maringi sapa Allah ka ing sira. Artosipun sering Gusti Allah niku maringi ning sakjane mboten maringi. Lan sering Allah niku mboten maringi ning sakjane maringi. Nek didamel ukara sanes, Allah itu bisa memberi dalam bentuk tidak memberi, dan bisa saja Allah tidak memberi tapi dalam bentuk pemberian. Ini pula gak gusalah gak iso ngoten niku. Karena panjenengan Gusti Allah jadi ya terus iso ngoten. Man Allah utawi oleh nyegah Gusti Allah. Ta'ala Maha Nur Allah nyegah abdahu ing kawulane Allah dicegah min naili syahawatihi. Saking merkoleh piro-piro kesenengane abad, waladzat ilan piro-piro kelazatane abad, walkaunilan ono ma'asai'in sertane suwiji-wiji min adatihi saking kebiasaane abad. Pencegahan songko kesenangan, pencegahannya Allah songko kenikmatan, pencegahannya Allah songko kebiasaan-kebiasaannya abad, iku ataun peparing jazilun kang agung minhu saking Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkau kamulane Allah duwe kepinginan gak keturutan. Kepingin enak malah oleh ora enak. Biasane panen dur ora sido panen. Mesine wong niku ya kudune iso turu kok terus diparingi gak iso turu. Biasane bunga kok terus diparingi gak iso bunga. Niku sakjane niku ataun jazilun niku peparing sing agung saking Allah subhanahu wa ta'ala. Lah niku para napa to iki ngene ngaten niku kok nggih. Nggih, maknane alasane napa kok ngoten niku diarani peparing li anah. Krana sak temene Allah iku abqa netepaken sapa Allah ing abet ditetepno mahu sertane Allah di. Niki lek kesenengan niku mboten keturutan. Rancangan niku mboten kedadean. Kebiasaan niku mboten kelakon. Niku menungso mboten iso muni. Ini iki aku lho mboten iso muni ngoten. Tapi niku mengke terus minimal niku terus cetok omong, ya Allah Gusti. Lho mboten iku. Niku siji ping pindho niku terus iso wani muni lha pancen tak duwe ngono piye nah. Kesadaran takdiri ngono yenan itu maknanya lah uang terus bakok sama Allah, uang terus lepas sangka awak terus nemplek dengan Gusti Allah ibaratnya lah ini ku nek cara ibarat uang ngono biayanya kurang kok terus marah-marah cerenuk Allah menjadi hadir dengan takdirnya. Sing asale ora kepetung kok moro-moro jenengan krasa ning panjenengan Gusti Allah lagi nakdirno ngene piye neh lho kok moro-moro cetuk muni ngoten niku. Kesadaran muni ngono kuwi cara sekolah niku butuh biaya piro. Gila nggih. Lah nyatane akeh wong sing sekolah sampai pirang-pirang puluh juta, ijazahe ora iso ngetokne muni ngono kuwi kok. Gila kan. Walah wis sudah macam-macam anu sing ketok yo pancen iya lho mulai ku nyekolah anak-anak ku ya suwe tenan kumpulan ku ya angel tenan belas misi yang lain buatan ke pintu lah kok bangsa orang keturu tanpa malah misi Allah yang teka lah ini lah lu larang nih ku tuh ketimbang kenapa yang dipingin dari sini Allah tidak memberi itu pada hakikatnya Allah memberi neng suwali diwai itu kadang-kadang malah orang diwai jadi nenten tiang kaulane Allah kok mboten diparingi kesempatan memperoleh keinginannya, tidak diberi kesempatan mendapatkan kenikmatannya, tidak diberi kesempatan untuk berada bersama kebiasaan-kebiasaannya, itu pada dekatnya mendapatkan pemberian yang agung dari Allah, karena dengan cara itu Allah membakokkan membakokkan melanggengkan hubungan kerohanian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, melanggengkan hubungan kerohanian dia dengan Allah Subhanahu wa taala waqtato alam medhot memutuskan hubungan sapa Allah ngabet diputusno hubungan an khuzuzihi saking kepentingan-kepentingannya abad wa'arrodihi lan piro-piro sejo-sejone abad kepentingannya abad dilepas karo Allah, tujuan-tujuannya dilepas karo Allah, mergo Allah sendiri sing badhe rawuh tanpa keinginan dia wa'jarrodalan lan ngelolos sapa Allah jarod dari mudani mudani gitu melepas sapa Allah hu ing abet dilepas minha saking khudzur lan arad di wong niku lek isih kepengenan ketutan yang ngenangen ketekan apa sing biasane dirancang tadi niku jenenge mboten iso lepas berarti itu sih sianten kepentingan-kepentingan diri sing pol-polane pol kok ya terus muni aku ya tenan nalika muni aku Allah yang mboten dumugi oh lah moko lek wong niku wis kelangan Allah niku kan wis kelangan sembarang kalir ning suwali wa aksu hadza utawi kosok balene iki peparing iki model dicegah niku wau lek enek wong kok ora dicegah pengen jelas karep tuntutan sahwa ketekan dek ngelamun kok jendelep wah niku ya niku ngoten niku malah niku sing jenenge ora maringi wajwa gawtai suwalai kiki almanu huwayo aksu iku almanu sing jenenge nyegah nolak ala tahdik yang atas sejatinya wa ingkana senajan ono aku hadat ono iku atoan rupa peparing di zonir ing dalam lahir senajan toto bentuk lahir kue diparingi ning sejatine kowe lagi diumpani perkara sing dadekne kowe berpaling saka Allah. Oh, iki umpan di piuri jagung mergo arep dicekel dibendah. Terus niku pinter, piur niku maknane arep dibendah. Tapi lek malah dicancang, dikurungi, orang leh mabur itu maknanya berisu arep dipilih sing duwe manuk diketeki terus ya betul lagi niku jelas kala jawa sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi idza muni'ta tetkalane dicegah sapa sira. Padahal moko utahe mengkono-mengkono pencegahane Allah iku atauhu yaiku peparinge Allah. Ya pencegahan itulah kiriman dari Allah dalam bentuk penyelamatan. Dengan cara dicegah itu maknanya kowe dislametno. Ning swalike wa idza uqtita. Lan tekalane diparingi sapa sira fadzalika moko utahe mengkono-mengkono peparing iku manuhu ya pencegahane Allah. Nalika kowe diparingi kuwilah jenenge kowe ora diparingi. Mula faktar. Mongko milio sapa sira atar kaeng ninggal peparing al-ahdi ninggal al-ahdi ing ngatasé ngalah. Mulojo lek sampean nangen-nangen sedaya aktivitas sing jenenge ibadah niku mesti ninggal. Mau mawon. Salat niku ninggal acara sing asale dilakoni liyane. Zakat niku ninggal semen bondo, haji ninggal kampung halaman, poso ninggal syahwat. Nira syahadat ninggal kemusyrikan. Sedaya niku ninggal. Nek sampean dipancing-pancing peparing kok malah moro tengene peparing niku. Niku jenenge sampean nyingkur Gusti Allah. Jadi cara wong kuwi sampean ditawani, pilih ndi? Jagongan karo aku apa cukup tak kei wedang ngombe-ngombe dhewe, aku ora usah jagongan. Ya kok milih mumpun wedang mawon lho lek ngono ya ya ora ditemoni. Marmu kuwi njaluk wedang kuwi dikei wedang ning jombe ngono kok. Niku jelas. Fal wajib. Monggo utawi kang wajib. Ala abdi ngatasé kawula iku an yatruka artine to ninggal sapa abet ninggal at-takbira. Ing ngatur-ngatur wal ikhtiar lan milih keputusane dhewe. Dijarno ditinggal liman dipasrahno marang pangeran. Biaji kang iku ana ing kekuasaane pangeran dalika utawi mengkono-mengkono paring utawa ora paring. Oh, wadan salam yuk jima mongko ora bakal ngilangi sapa man biadi zalik minhu saking abet ora bakal ngilangi khairan ing kebagusan. Jadi ini diomong no penak tapi yo sing jenenge bolak-balik nafsu niku kudu nyendor mau. Mergo wateke nafsu niku upama duwe hasil kepingine nafsu niku iso hasil iku aku sing oleh. Maksudnya sing oleh jeneng ngasilno iku aku ngoten lho Mas. Aja kok kami Gusti Allah. Lha nafsu niku paling mulya. Kelangan merek niku nafsu mboten purun. Mboten karepe sembarang kalir niku dikasih stiker aku ngoten. Upama hasilku aja kok mbok nek aku kasile Gusti Allah aja ngono. Karepe nafsu niku mboten. Nah, sekali wong niku nuruti karepe nafsu mesti wong niku mbuat macet dengan Allah. Ya senajan kadang-kadang bentuk-bentuknya nafsu cita-citanya nafsu itu kadang-kadang koyok aja nyanjung Gusti Allah. Yang lain itu diterus-terus selama pembangkit awal niku karepe nafsu berarti sebenarnya kamu sedang tidak melaksanakan perintahnya Allah tapi kamu sedang melaksanakan perintahnya nafsu. Itu lho maknanya ini. Sikolek kujur pengangen-angen banjur keturutan itu sulit sekali untuk bisa memisahkan dan membedakan undi tekane peparing iki mau mungguwe sing nampa peparing iki mang sakjane krana aku kepengen jur Allah maringi kah? Utawa pancen Allah pengen maringi tanpa aku. Lah niku lek cocok jumbo ngoten iki. Misalane lek ya. Iya. Angel. Iya. Jenengan doa Allahumma ya Allah kula niku njin iki bapak kedah iso nyaurutan. Kok mau jenglek kene wong kaya dhuwit tenan iso nyaurutan tenan. Ngoten niku sama arep gak muni pancen donga ku mandi. Ora muni ngono iku ra kuat. Iya to. Yo senajan akhirnya sadar nek peparing itu nggih kene Allah, tapi tetep sing jenenge nafsu sama mesti pengen nyendol. Nah, Allah lek ora tak jaluki mosok maringi lho. Dari sisi ini berarti secara tidak sadar sifat roh kuwe Gusti Allah pun sampean sudah sitok. Napa sifat iradahe sampean pek. Nah, dari sini berarti ketauhidan itu sudah gumpil. Wis sudah sitok. Krama. Mergo sifat iradahe ana sing kedadean Allah asale gak karep, aku ndonga terus Gusti Allah karep. Nah, nah, kecuali lek orang sido diwehi justru sama orang-orang ngelomi sifat iradahe Allah ndonga terus mimil pandara diparingi ya terus semua yo arep nyaur besok lha tekan toto sing lagi teko pandang ora enek apa-apa kan ya paling enggak ini lah piye lho Mas pengen ya karo pengenan lagi diwehi. Nah, langsung Allah hadir dalam pembicaraan itu. Nah, itu luwe larang hadiri Allah niku katimbang keturutan karepe. Niku. Mergi mboten mungkin Allah menetapkan sesuatu, memilih sesuatu untuk hambanya, kok khairon kebaikan itu dihilangkan itu enggak mungkin. Apapun bentuknya, penetapan Allah kepada hambanya entah itu dalam bentuk pemberian atau dalam bentuk pencegahan, antara pemberian dan pencegahan kedua-duanya adalah saluran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hubungannya nggih, mangga kali soal qabdu kali basmu niku. Dan mula kesimpulan akhirnya dawe pun sahih pun apa ilah sing kalih hubungan kalih dawe sakderenge dawe ngeten mata fataha kababal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoi mata fataha semongso-mongso buka sapa Allah laka kedua sira buka babal fahmi ing lawane kepahaman. Paham tentang apa? Paham filmani tentang pencegahannya Allah. Ada mau kembali jadi malik apa almanu pencegahannya Allah mau balik ainal atau ing jadi kahanane pepare. Kalau kamu benar-benar oleh Allah dibuka pemahamanmu, pintu memasuki pemahaman itu begitu mudah kamu masuki, maka sesuatu yang kelihatan nyata-nyata dicegah oleh Allah itu akan berbalik. Pencegahan itulah pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nggih krana welas, ukuran-ukuran welas niku mboten padha karo ukuran-ukuran tanggung jawab. Nah, istilah ukuran tuntutan. Jadi antara kawelasan karo penjalu uang sing diwelasi niku sering mboten cocok. Mboten nek karo pe anak niku ya barangkali oleh dolan oleh udan-udan penekan yo oleh karepe niku mboten sembarang kon oleh aja dicegah. Ya tapi sing jenenge mak niku nek welas tenan anak kok nggih terus sembarang oleh kok. Ya ta. Mboten oleh. Udan-udan dilemes-kremes medun ning lemah ora oleh masuk angin le. Digendong. Sampai kadang-kadang nangis bet. Lah perlu dicetak bokole. Tapi mbangku sing panas awake sak kujur, ya alung panas sithik ae bokol tok ae sing panas. Tapi lak selamat ora panas. Mergo terus gak kecek. Lah niku wonten niku bisa terjadi. Berarti yo nyetok bokong kuwi lho, kowe jenenge dikeki kesehatan karo makmu. Lah bile kowe jumbar karo makmu, yo sono dolan-dolano karo. Weh. Mangan layangan ae lak wis ngono to. Yo jenenge kowe dilos, diolehi dolan layangan. Wayah mulai barang jam loro jam telu gak disusulkan mulai ya itu maknanya kue diubah jenenge kue gak diparingi kawasan tapi lek jam loro kok digulai makmu lek perlu layangan dipedot dibuat mergo kue gak ngaji jam loro wayah budal ngaji ning langgar kok kue malah budal layangan kelayangan mau dibuat ya dibuat layangan kue kue dikei kemuliaan kongkong ngaji pancen saiki urung rasa kok lek kowe wis tuwa akeh rasa ngono iki lagi nanging dadan-dadan welas ngono iki welas ngono iki pancen lah paham tentang manku itu mboten sak nalika mboten saged sak nalika kecuali wong sing pun peka atine. Atine pun peka resik. Menapa-napa lek peka niku lek gampang nangkep. Nek atine umume sak kula sampean niku gedibel ngoten dadi ya. Tangan iki lek gedibel bar kena napa lumpur napa-napa kene sawah. Niku dingin demek gelas sing isine kopi panas niku ora krasa panas. Iya deh, kadung kit muawu nyekel es wadem ngoten. Niku dinggo nyekel barang panas ora tak kerasa apa. Tapi kalau kula sampean ati ini kadung dinggo nyekel barang sing bangsa wadah dunya-dunya ngoten iki. Niku mengke dituki perkara sing ora tak wadah ki ora kerasa-kerasa. Ora mlebu hitungan. Saya tiba tal teko apa bayan wahara penjelasan ini di dawuh dawuh sing mata fatah halaka babal fahmin min kalamil mu'alifi saking dawuh kiai musonet kiai penyusun kitab Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah fi qolihin dalam dawuh kiai mu'alif dawuh sing arep teko dawuh ngeten mata atoka ashadaka birrahu wa mata mana'aka ashadaha ashadaka kohrohu ila akhir mata akto semongso-mongso paring sapa Allah ka ing sira asyhadha mongko ngetokaken sapa Allah ka ing sira diketokno birrohu ing kebagusan Allah ning swalike wa mata mana lan semongso-mongso nyegah sapa Allah ka ing sira asyhadha mongko nyekseaken ngetokaken sapa Allah ka ing sira diketok no kohrohu ing keperkasaane Allah lek kowe dicegah itu maknane padha karo Gusti Allah dawuh ngene iki lho pangeranmu iki tukang nyegah ngene kuat gak lek nek maringi iki lho pangeranmu loman ngene iki lho dadi lek maringi maknane memperkenalkan sifat albir kebaikannya Allah lek nyegah niku memperkenalkan salajengipun Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken soal kahanan kraton mau napa pun di lambari soal kepare kalih pencegahan kenyataan kahanan sing kita alami niki niku nggih boten lepas saking niku dawuhipun ngeten al aqwalu dhahiruka zirratun wa batinuha zahiruha zirratun wa batinuha ibratun Panasu yang dulu ila zahiri hirrotiha wal kolbu yang dulu ila batini ibrotiha. Al-akwanu utawi piro-piro kaum piro-piro perkorokan ono iku zahirwa utawi penampilan lahir akwan iku hirrotun pamhujud guru iku hurwatun bongso pangbujuk bongso lain nangin wabatin waw tawi batine dibalik yang ada ini iku ibrotun bahan renungan. Jadi mboten-mboten kahanan penampilan kok namung wadah penampilan itu tok mboten. Istilahnya wonten nilai-nilai nominal, wonten nilai sing duduk nominal. Nilai nominal itu ya 1000 rupiah itu nominal. Tapi 1000 rupiah itu iso dadi pecel sak bungkus, iso dadi rokok petangler, iso jadi kadang-kadang iso jadi becak sekilo numpak becake mlaku sekilo ini kadang-kadang saged niku jenenge nilai-nilai sing duduk nominal. Nah sami dunia niki hitungan wajah niku pating jenggelet niki enten penampilane tapi dibalik sing pating jenggelet niku nggih enten penilaiane. Lah kantun napa sing sing tinggi nangkep nek nafsu panafsu moko utawi nafsu iku yang dulu ningali apa nafsu ningali ila zahiri dirotiha maring lahire utawa penampilane pambujike akwa nanging suwalike wal qalbu utawi ati iku yang guru ningal yokwati ila batini ubrotiha maring batine jerune napa? Ibroh napa? Nek ngasane ibroh itu renungane renungane al-akwan ini jelas pun diterusnya mamon al-akwan itu kaya sing dimaksud akwan sing dimaksud akwan itu apa kok? Akwan ini hauna yang dalam kene-kene pembahasan iku kullu ma sekabiane barang yumkinu kang isih mungkin apa ma yumkinu kang isih mungkin apa an yakuna arep yen to ana apa ma linafsi kedua nafsu bihi ing dalem ma apa sing ana khazun bagian. Jadi sing dimaksud akwan dalam ini ki perkara sing isih dadi bagian-bagian nafsu. Contohnya min mata'id dunia rupane saking kesenangan dunia wa zuhratiha lan kebunan dunia wayal tawi akwan iku ra'iqatun sedep iku ra'iqatun zahiri sedep lahire ning qabihatul batini elek batini dunia ini secara tatanan penampilan kita ingin nyenengno ning sakjane lek diangen-angen sing tenan ngono jane ora enek sing nyenengno iku Nggo nyoto aja. Panganan sing sampean tata nikmat teng dhuwur meja makan. Sajane niku calon tahi. Ngoten nggih. Niku pun jelas, pun jelas. Lambene wong wedok sing ketok ilang mergo ditawasi ido. Niku sing ketok ilang toles niku lak ibu. Nggih. Ya yo wis, nyapa kok ana wong kedanan. Niku nggih, nggih. Nyelak dipikir apa toh? Mulai kejar dunia semacam kata eh, mulai sama tak ni gula dulu orang, contoh klik macam-macam, mulai sen politik, ekonomi, sen sampai sen gosip-gosip sampai tidak diurut-urut ni perpuan pun ngurusi sini betang taruh jalan, yo ni buta. Dia gosip itu artis iko, anu selingkuh baru iko, anu ni gula, kalau ada perempuan jalan jauh tu betul. Allah sangat cacing, dipikir ni kelek pun. Lagi apa betul? Mulai kahanan dunia sing nafsu kodong gereng sing pengen ngerebut. Ni gua kalau ada perempuan mengarah kepada nak gak urusan betul, urusan jalan jauh. Upama mboten niku mesti akan mengarah kepada ketiadaan. Sing jenenge ketiadaan itu pun derajat yang paling rendah. Ya nek pol-polane po tunggu di mana? Ya nang iso sing bojo. Lah saiki wis nomé kemenyeke kaya sirisirane Joko Tarub. Jaringnya lah, sisiran dari Joko Tarub lah itu jari jari. Endelai kalau orang itu cacat, lah dilungkah jauh-jauh tenar. Saya ketahuan mana? Nah, lagi umur itu las pintu. Saya ketahuan mana? Jadi sudah pintu, dia tak sudah pintu ya jadi tulas pintu. Untungnya telas begini kendo. Ngelilin kutunya girap-girap kutunya ini ngelilin kutunya saja ini kabar orang yang maklum orang diomong no bolak-balik tapi saya orang usah diomong no rita ya semuanya kuni nah orang itu yang dipasang melihatnya itu pakai nafsu pasti yang ingin diraup yang ingin diraih adalah nominal lahirin wong pengen numpuk-numpuk kesenengan. Pengen numpuk-numpuk duit. Itu saya dipikir duit sampean tumpuk ini dingin apa? Wong ketumbuhan duit kok seneng itu lah kebujuk. Duit itu isane fungsi, lek duit itu mbok makna. Tapi lek duit mbok saita iki kok dhe apa? Lepas tu saya nak uang untuk berduit. Jadi aku jadi kebujuk kalau nominal. Tak jadi uang itu duit ni kuala alat tu. Berarti saya jadi soal saya arah ditukar dengan duit ni. Lepas uang kuala panen, duit gagal bilang-bilang, malah dijual duit. Iya lah. Dan ini kadang-kadang gerengsengnya lah. Betul ni som tidak tahu mana yang sarana, mana yang tujuan. Di sini wasilah, di sini gaya. Dan moga wasilah. Niku mesti ku jadi tinggal. Sini diparangin, niku sini gaya, sini tujuan akhir itu. Dan uang mesti nyampe pada tujuan akhir, kok turun balik ke wasilah. Dan niku jadi ni. Kebujuk. Jadi al-akwan niku niku napa sing dadi sasaran duwane nafsu. Nafsu kok memburu itu. Itulah yang dimaksud al-akwan. Lahirnya sedep ning batine elek. Kamakira kaya oleh dijawuhaken wonten sunalipun syairan. Ala wajh Humayin mishatun min malahatin wa tahta siyabil arlaw kana badia ala wajh humayin utawi iku iku ono ing wajahe Mbak Maya nenek wong wedok jenenge Maya rumanku napa Maya Tatiana napa Maya sapa kok wajah Mbak Maya itu iku wala wajin mayin on iku ono ing wajahe mbak maya misatun utawi ono sak usapan sausapan tok min malahatin saking sifat ayu ayu ini masak kelebatan ngerai tok cek ngono tok lek gak ngandel pandengen kowe lak gila ya lambe itu zaman pandeng lambe total kedem ini saya suni watak siapa lan iku ana ing jerone sandangan alaru tahu sifat kudo gitu sing ning jerone sandangan iku dekok dekil gak tahu laukana lamuna ana apa tahta siap ana iku badia dipertelak kalau apa yang ada di balik penampilan lahir itu didudah tenang mulai pambi sing lahir ana ya namung kulit biasa sing luwih apik wulune cendrawasih gila wadah kula ngoten Pak anu ada ngono jajal sing ning jerone neh malah gran sing ada tai gitu. Jadi penampilan yang kita gagal kalungan serban kukuan pambine batik sarungan ini sajane men dinggi nutupi WC ngoten ta wae. WC ne ra ketok ngoten ampun. Jelas to iki. Nek ora dipikir-pikir ngoten nggih, ning pancen ngono tenan. Nek sing nangkep niku ati mesti ngene kok. Tapi lek sing nangkep nafsu yo ora. Nyatane yo ayu tenan kok. Nafsu iku yo nyatane ayu tenan. Jajale. Ya ini aku jajal. Ora usah dibujur lah Kak Wat. Ning mending kiai iki cek nganggo nafsu kok. Mulane lek sing nganggo penyawang iki enek nafsu, le mesti dunia ini indah. Tapi lek sing diganggu iku atine, maka dunia ini penuh ibrah, penuh bahan renungan yang perlu orang untuk berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk menerima dunia ini. Mula bahya moko utawi dunya akwan mau min haitsu zahiriha saking segi lahir dunya iku mahbubatun disenengi khulwatun kang manis khudratun kang serba ijo. Mulane wong lek arane yo ora duwe ijo mripate. Wis koyo suket ning ijo. Kembaran kalir ketok indah, tapi kok lek disebut yo mencret tenan. Sembarang manis, ayo ombenen kok klempol tenan. Ayo sate enak entekno sing akeh. Yo darah tinggi tenan. Gumah bubatun disenengi kulwatun manis khudratun tur ijo binagori kelawan wabun nagar ini kemudian hai suhuhi tapi lah wabun nagar lan iku kelawan angan-angan ila batini hamarin batini dunya faya mongko utawi dunya iku jifatun biakan khudratun kang jemberi dunia ini pol-polannya memarap jadi bata dunia ini pol-polannya menjadi tempat sampah yang ngurusi dunia arap jadi bata dunia sendiri sih mau ngarap jadi sampah ya gak? Ya itu apa? Dura pangkat ini kaya apa? Ya tetap bata cuma jika maesan patok ngono to ae. Malah sing tampil patok batane digelekno. Iya ta? Ya jajal zaman nek kuburan. Masalah batang langsung enak. ngoten mawon sampean liwat ngriku niku wis wedine ora karuan. Gura-gura gelalah ana pemaisan kegerimisan kesentrong lampu gelap ini jari demik tak lupa saya sih memang bantuan jiru kuburan itu 50 tahun yang lalu. Wah wow, itu primadona desa dengar rebutan sampai ada sih walapan sepeda motor itu perkara rebutan ya. Nawadra sampai si kile cekre wanek sudah sebenjut perkara rebutan wajah tosan perkara rebutan bucah ini saya kira kalau jadi penghuni kubur ngarek dikicil dunia ini pol-polannya arep dadi batang tur jiji mula panafsu mengkotai nafsu ku yang guru tangguru ningali apa nafsu ila zinati hamaring perhiasan dunia agohiro ikan bongso lahir akibatnya dia patah taruh mengkotai dadi kabujuk apa nafsu biha kelawan zinat zahira lewis kabujuk patah liku mengkotai dadi rusak sokoso patuh liku mongko banjur merusak apa dunia merusak sahibuha sahibaha ing wong kang duweni dunia mau akhirnya dadi wah gak sampean pikir niku jane bisa enek peti ngertos peti yo kotak-kotak cuma kotak ini ku sak sisih ngoten enek kocone niku sing tuku yo sampean dadi sing kuwasa sih cintuku lho niku mati lan uripe barang niku nggih sampean sing ngatur jenenge TV napa jenenge TV TV niku sampean cekrekno murid sampean cekrekno mati niku sakjane sing ngatur kudune sampean lha kok terus kuwi genten sampean diatur TV namanya diarani kebujuk mah bagaimana nuruti waktu ini butuh pengalaman gitu. Iya pengalaman ya pengalaman tapi kalau sakjane TV yang lu nyoto katumbang yang menjiru kocok apa? Melakukan dewe ini lihat jenisnya lagi apa? TV ini mati ini uripe TV ini kue sih gak ada tapi kok malah kualik tinggi ngatur kue sampai kue ngomongnya wegah ngurusnya digandoli acara TV menek undangan anu anu kue ini bikin ulan ngajeng acara ini asinan yang biasa ini malam senin diajak ini malam minggu bu ye. Waduh malam minggu loh. Niku gak iso bingung karep iki. Wek sing jenenge dunya niki sakjane diserahne Allah dhateng panjenengan. Dise dunya sak isine niki sing nguasane manungsa. Lah manungsa niku kawulane Gusti Allah mesti ngono kok. Lah kok kualik? Kualik sampeyan dadi kawulane dunya, dunya niku kaya Gusti Allah bajur upama sampean nyedek Allah niku maknane donya nek ajeng sampean pek arep urute kliru sajane urute niku donya niki nggih kae Allah tapi wis ana sertifikate niku kae sampean sampean sing ngatur donya aja sampean diatur donya nek sampean iso ngatur donya lan iku jenenge sampean bener-bener nguasani donya. Tapi lek sampean kebujuk dunia niku jenenge sampean dikuasai dunia. Mulane njur wong Jawa nggaweki ingon-ingon dikai sanepan nganggo jeneng raja kaya kala-kala ya dadi raja, kala-kala ya dadi kekayaan. Lha iso wong niku Allahu Akbar. Ora Allahu Akbar tapi angon urubah bisa terjadi begitu akhirnya dari hijab Berani temukan dadi hijab, wong rusak. Sing rusak di wong jembleke terlara dadakan mboten. Nilai derajat kekhalifahan itu hilang, mboten lho sing maksud rusak. Sing mestine kowe numpak kebo, akhire kowe ditumpaki kebo. Oh, mboten mestine. Mestine kowe kudu ngatur kebo, walik kowe diatur kebo. Niku jelas. Wal qalbu utawi ati. Ati sing waras iki. Dene atine bleruk bisa ndempo. Wal qalbu utawi ati sing waras. Iku yang guru. Ningali apa qalbu laqoba isi hamaring pira-pira keelekane dunya albatinati kang bangsa batik. Lek gelem ngono piye? Payah ta biru moko banjur ngalap ibarat sapa kalbu biha kelawan dunya. Lek gelem ngono payah slamet moko banjur slamet apa kalbu slamet min syarriha saking kejahatan dunya. Iku jelas ya. Jadi jerune dunya niku enten ubroh enten sari-sari hikmah sing blas mboten cocok kalih bentuk lahirmu. Ngeten. Nek kene dicek contoh dunia niku wis kaya glundungan klapa niku lek lahire sak glondong ngoten kan alus cepet ta lho. Ini sampean delok jerone ngoten global gak karo-karuan. Metu serate metu niki kuwi jeronene atos metu batoke. Nggih. Tapi niku jerone mengke enten cikalane. Jerone malah enten banyu. Jenenge dudul klapa. Dene kuwi lek wong boten paham sari-sari ning klapa. Nggih. Niku wong menapa ge iso? Kalau wonten napa mangan sari mboten saged. Mulane niku mungkin kudu dioncaki sing tenan. Klapa. Dioncaki sepete, dioncaki batoke, lan nek wis dadi cikalan iku rada mending nek digadu. Iya. Nek nek cara kuno niku malah gula abang karo cikalan terus nyeruput kopi, ora patek legi, segere ra karuan. Iku jaman biyen. Tapi ya bar kuwi ya nyeliliti. Nyeliliti. Lah niku enten sari cikalan, jenenge santen. Lha niku enten male jenenge sarine santen, niku jenenge rono. Lah niku sing jeneng rono niku mesti sithik. Iya. Klapa sepuh ngono paling-paling dadi lelo namung sak pinten. Lah dunya niku sing sari tenan niku mesti mesti sithik. Mulane Allah niku ndamel ibrah contoh aktivitas ibadah niku ternyata mboten kathah. Sehari semalam 24 jam niku diutus salat namung ping 5. Niku ku sarine. Dadi lek ana wong urip kok ninggal salat memang wektu niku wis kentekan sari. Cara cikaran-cikaran tengik. Nggih ta? Cikalan tengik ora metu santene. Niku mungkin dadi lenga ya lenga sing ora ndelah. Jenenge bungkel. Sematuke bungkuk pakan satu. Niku sari. Lah, anane ngoten niku sing dienggo marut karo kaya ati niku. Lek wong niku duwe ati sing tenangan sing bener niku saged nyaring-nyaring. Sing ampase ditinggal santene sing dienggo. Amun kuwalek. Ampas niku sekedar nggih nepel kemawon. Aja kuwalek. Santene dibuwak, ampase malah di rambut-rambut. Lah iya malah gak karo-karuan. Sepet iku wis ben dienggo. Sakmu ngono ae. Aja melok mbok krakoti. Hadir niku sepet. Niku jelas, mboten niku jelas. Mula wonten kisah Isra Mi'raj. Gambaranipun dunya niku wong ajus, wong wedok nini-nini tapi macake menon. Yo malah lagi. Dunya niki pancen utang macak luar biasa. Macake dunya niku masyaallah. Tak jane Mercy karo Pacul niku padha wesine. Tapi lek Mercy niku dipacaki kok iso menggerakkan orang sedemikian rupa. Mulai sampai bintang film sing iklano, sampai pegawai biro iklane, sampai TV radio karo macam-macam wong pira sing tergerak hanya perkara ngusung-ngusung wesi. Sing akhirnya dikai jeneng Mercy. Podho-podho gledhekan lho. Cuma sing kuwi nek jenenge Mercy mboten kok terus sing iki ora enak kok terus dadi wong iki taikune beda iku ya apa? Wis iki lagi ngene. Padahal pol-polane pol sing jenenge Mercy kuwi ya ora dadi rongsok. Nah, besi Tuhan. Upama ora rongsok barane minimal dianggap ketinggalan zaman. Nggih. Lha kuwi lha sampean nguber niku ya pol-polane pol arep ketinggalan zaman pisan. Gula sing gak ketinggalan zaman apa? Akhir. Nah, akhir mbek gak ketinggalan. Iso-iso. Iku jelas. Mula panjenengan sedaya ya ampun kebujuk. Innamal hayatud dunya mataul. Urip dunya niku namung apus-apus. Monggo kita donga sesarengan di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa ikramihi wa zidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi. Ya man yatiru khayru kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubtil ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika wa haramika bi fadlika wa man siwaka bi ta'atika ma syaa'ti rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.